بسم الله الرحمن الرحيم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله إن الله الرزاق ذو القوة المتين sesungguhnya Allah dialah الرزاق simsiqa mubalaghah dari wazan fa'al ya aslinya razaqa yarzuku razik ini razaq razik memberi rezeki Razzaq maha pemberi rezeki. Dzul quwwatil matin yang memiliki kekuatan yang besar. Nah. Baik. Tafadhal dibaca di sini. Sento. Ar-Razzaqi fi iksarin wasa'atin min naf'in au ghaira ma'tuf ke mubahan au ghaira mubahi ala makna annahu waja'alahu lahu quwwatan makanan pokok quwwatan Nah, ya, qala mu'allif asy-syarih, ya, dan firman Allah Taala, Inna Allaha huwa ar-razzaqu dzul quwwatil matin, ila, ini tadammanat, maka ayat ini mencakup isbat asmihi ar-razzaq, maka ayat ini mencakup penetapan namanya ar-razzaq, ya, karena kita menetapkan nama ataupun sifat itu taufiqiyah. Yakni maknanya apa? Tidak boleh kita menetapkan nama dan sifat melainkan di situ ada nas. Ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah, petunjuk dari Allah inilah ayat ini. Yaitu surah Adz-Dzariyat ayat 58. Apa itu razzaq? Wa huwa mubalaghatun minar rizq. Yang dia adalah isim mubalaghah. Yang maknanya lebih sangat dari kata masdar rizq, rizqan, razaqa, yarzuku, rizqan. Isim fa'ilnya razik, isim mubalaghahnya razzaq. Apa maknanya razzaq? Wa ma'nahu alladhi yarzuku ibadahu, yaitu yang memberikan rezeki kepada hamba-hambanya, rizqan ba'da rizqin. Rezeki demi rezeki, terus berkesinambungan. Ya, dimulai dari bayi, masih dalam kandungan, dapat rezeki melalui ibunya. Ibunya makan, si bayi dapat rezeki. Ya, kemudian bayi itu lahir, dapat rezeki lagi berupa apa? Oksigen. Ya, oksigen. Oksigen, kemudian dia dapat air susu ibunya, rezeki lagi. Hingga dia besar seterusnya. Ya. Fi iktsarin wa sa'atin. Baik itu iktsar dalam memperbanyak dan luas. Ya, apakah Allah memperbanyak rezekinya tersebut? Memperbanyak atau wasa'at atau meluaskannya. Wa kullu ma wasala minhu subhanahu wa ta'ala min naf'in ila ibadihi fa huwa rizqun. Nah, ini definisi lebih umum daripada rezeki. Wa kullu ma wasala minhu subhanahu. Dan ya, setiap yang sampai dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik yang Allah ta'ala berikan berupa manfaat, min naf'in berupa manfaat kepada hamba-hambanya, maka itu adalah rezeki. Ya. Nah. Ya. mubahan kana au ghairu mubahin. Baik rezekinya itu mubah atau tidak mubah. Ya, rezeki itu kisman ya, dibagi menjadi dua. Itu ada yang namanya ar-rizqu al-am. Ini ya. Rizki al-am itu apa? Rizki yang umum. Rizqul abdan. Ini rezeki kepada badan, baik orang muslim atau kafir dapat ini. Ya. Ini rezeki ini dapat semua. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yu'ti hadhihi dunya liman yuhibbu wa liman la yuhibbu." Allah memberikan dunia ini kepada siapa saja yang Allah cintai maupun yang Allah tidak cintai. Yang tidak Allah cintai dari kalangan orang-orang kufar. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Law kanatid dunya ta'dilu indallahi janah ba'udah." Seandainya dunia ini setara di sisi Allah dengan sebelah sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan minum kepada orang kafir walaupun dengan seteguk air. Nah, ini adalah rizqul am, rizqul abdan. Ya. Rizq ya yang Allah berikan kepada manusia berupa kut, ya makanan pokok, ma'asyan ya penghidupan. Nah, ini di jami'in nas, baik yang baik, yang fajir, mukmin, kafir, hingga hewan dan jin juga dapat. Ya, Allah Taala berfirman, wama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu binatang pun melata di muka bumi ini kecuali Allah, di sisi Allah lah ya memberi yang rezekinya, Allah Taala memberikan rezekinya. Ya. Atau hadis Abu Musa Al-As'ari secara marfu, ma ahadun asbar ala ada sami'ahu minallah yad'una lahu ya alwalad thumma yu'afihim wa yarzuquhum. Nah, tidaklah seseorang dia bersabar atas gangguan ya, kemudian ya dia mendengarnya itu dari Allah, kemudian dia berdoa kepada Allah, kemudian Allah menyembuhkannya, Allah memberikan rezeki kepadanya. Ya. Nah, rezeki yang jenis ini ada yang rezekinya halal ataupun haram. Rezeki yang haram dinamakan rezeki juga enggak? Rezeki juga ya. Kan mubahan atau ghairah? Mubahin. Rezeki juga. Nah. Hah? Ghairah yang haram. Ya. Baik. Ini ya. Nah, jenis yang kedua tadi rizqul am, rizq ar-rizq al-am. Berarti lawannya ar-rizq al-khas. Ya, ya rizq rezeki khusus itu dibagi menjadi dua bagian. Rizqul qulub dan juga rizqul abdan. Gimana bedanya rizqul qulub? Rizqul qulub itu berupa apa? Ilmu, iman, amal, ini rezeki. Ya, rezeki kulu, rezeki khas yaitu rizqul qulub berupa al-ilmu an-nafi', al-amal salih, al-iman as-sahih. Nah, ini kita beriman pada Allah dengan tata cara iman yang benar, ini rezeki. Dapat ilmu yang bermanfaat, rezeki. Bisa mengamalkan ilmu, rezeki. Nah, rezeki badan, bedanya apa dengan rezeki am? Rizki badan juga. Bedanya kalau rizqul am yang rizqul abdan itu bisa halal bisa haram. Kalau rizqul khas yang rizqul abdan itu khusus untuk yang halal. Nah, ya ini dijelaskan ya oleh Syekh Muhammad Al-Haras di kitab beliau Syarah An-Nuniyah. Baca Pak. Ya. Mengenai pembagian rezeki ini. Hah? Baru beli bukunya kemarin kan? Nah, dibaca itu. Baik. Nah, ini rezeki itu mencakup halal haram, dinamakan rezeki. Ini adalah pendapatnya Ahlus Sunnah. Dan juga ini juga pendapatnya Asy'ariyah. Ya. Baik, adapun Mu'tazilah mereka menafikan ini. Kata mereka yang haram itu bukan rezeki. Ya. Nah, dan ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Haras di kitab beliau Syarah Nuniyah. Kata Syekh Muhammad bin Haras, kalau kalangan Mu'tazilah menafikan, menafikan rezeki haram itu sebagai rezeki. Enggak, kata mereka itu bukan rezeki. Tapi Ahlu Sunnah dan Asyairah berpendapat rezeki halal atau haram itu adalah rizq. Rizq. Kul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadi fattayibati min rizq. Fa'araitu ma'anzalallahu lakum min rizq faja'altum minhu haraman wa halalan. Itu ya, surah Yunus. Nah. Baik, ala makna annahu qad ja'alahu lahum qutan. Ya, maknanya bahwasanya Allah telah menjadikannya rezeki tadi untuk mereka berupa qut, makanan pokok, ma'asyan, penghidupan. Allah Ta'ala berfirman, wan nakhla basiqat, dan pohon kurma yang tinggi-tinggi. Laha tal'un nadid, yang pohon kurma ini memiliki mayang-mayang. Rizqan lil ibad, sebagai rezeki bagi para hamba. Qala wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun, dan di langitlah rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan untuk kalian. Ila anna syai'a, ya, kecuali bahwa sesuatu idza kana ma'dzunan fi tanawulihi, jika sesuatu itu ma'dzun, ya, diizinkan untuk menggapainya, bahwa halalun hukman, maka sesuatu itu menjadi halal secara hukum. Wa illa kana haraman, tapi jika tidak diizinkan dalam menggapainya, maka itulah haram. Wa jami'u dzalika rizqun, kata Syekh di sini, ditaukid lagi oleh beliau, dan kesemuanya itu adalah sebagai sebuah rezeki. Nah, dipahami sini. Jadi ya, keyakinan kita bahwasanya ini bagian i'tiqad, ya. Memangnya i'tiqad itu rububiyah, uluhiyah, asma sifat aja. Kayak begini i'tiqad. Ya, paham nanti. Nanti di akhir kitab bahas khawarij, masuk bab i'tiqad. Ya. Nah, ini jadi orang sempit taunya i'tiqad itu cuma itu aja. Enggak baca kitab dia. Tahu ini meyakini rezeki halal, rezeki haram itu adalah bagian rezeki. Dia meyakini itu bukan rezeki. Ini menyisi itikad. Itikad siapa? Ahlu sunnati wal jamaah. Bahkan menyisi Asy'ariyah. Asy'ariyah pun merasa tersinggung. Ya. Nah, bukan berarti kita menghalalkan yang tadi, yang haram. Bukan. Tetapi dalam artian, itu semua nanti didisbatkan kepada siapa? Pada Allah nanti. Allah yang memberikan makan pada dia. Tapi dia lewat cara yang salah. Nah. Baik. Baca berikutnya, Pak Adri. Li ifadah. Li ifadah Pak Adri. Li ifadah ikhtisasihi. Sallallahu alaihi wasallam, inni ana ar-razzaqun bil quwwati al-matin, wa amma qawluhu bil quwwati ay sahibul quwwati fa huwa bi ma'nasmihi Naham, ya. Mulai terbiasa ya. Dan mulai. Ya. Dari mana tadi? Wa ta'riful jumlat ismiyati. Ini pada innallahu warrazzaq, ya. Warrazzaq innallaha huwa, itu kan. Huwanya itu dhamir fasl. Ya kan? Dhamir fasl. Dan ta'rif, ma'rifah pada jumlah ismiyah, ma'rifah pada jumlah ismiyah, ya, yaitu lafadz jalalah dan isimnya ar-razzaq, ya, innallaha, lafadz jalalah itu kan ma'rifah, ar-razzaq ma'rifah juga, berarti lafadz jalalah dan innallahu ar-razzaq ini mu'arrafan, ini mu'arrafan, paham gak sini? Ini namanya jumlah ismiyah, ya. Allah Razzaq. Adapun huwa itu dhamir fasl. Ya, huwa dhamir fasl. Ya. Maka ma'rifah pada jumlah ismiyah itu Allah dan Razzaq di situ. Wal ityanu fiha bi dhamir fasl dan di dan men, diberikan pada jumlah ismiyah tadi dhamir fasl yaitu huwa. Untuk apa? Li ifadati ikhtisasihi subhanahu wa ta'ala bi isalir rizqi ila ibadihi. Itu untuk mengkhususkan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan pemberian rizki kepada hambanya. Ya, beda kalau innallaha razzaq, ya, sesungguhnya Allah maha pemberi rezeki, tapi diberikan dhamir fasl innallaha huwa ar-razzaq, dialah Allah, ya, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki, hanya dia satu-satunya dan tidak bisa disandang. Disandarkan kepada yang lain rezeki tersebut. Ngerti gak di sini? Ini bahasa Arab ini kadang-kadang ngungkap ini ke bahasa Indonesia sulit ya, tapi cukup dipahami oleh yang memahami makna-maknanya. Seperti ini ya. Ngerti ya? Waruya an Ibnu Mas'udin, ya, dan diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud qala, dia berkata, aqra'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepadaku. Ya, kalau qara'a membaca. Tapi kalau aqra'a membacakan. Ya. Kalau antum berkata qara'tu, saya membaca Alkitab, saya membaca kitab. Tapi kalau aqra'u Alkitabah, aku membacakan kitab. Sini, baca, paham sini? Rasulullah SAW membacakan kepadaku. Inni ana ar-razzaqu dzul quwwatil matin. Ya, tentunya ini ya hadis ini ya, hadis apa ini namanya? Hadis qudsi. Ini maknanya, makna ayat tadi innallahu warazzaq maknanya la inni ana ar-razzaq. Inni inna ma asmiha. Inna sendiri bermakna taukid. Sesungguhnya diriku begitu kan? Ana diberikan ana. Ananya ini sebagai apa? Hah? Bisa sebagai dhamirul fasl. Ya. Atau antum katakan juga taukid dari apa? Dari ya isim inna ya mutakallim. Nah, ini maknanya inni ana. Ya, sesungguhnya aku benar-benar diriku ar-razzaq dzul quwwatil matin. Nah. Qala rahimahullah ta'ala wa amma qawluhu dzu quwwatil matin, adapun firman Allah yang memiliki quwwah al matin, apa itu maknanya? Ai sahibul quwwah, yang memiliki kekuatan. Bahwa bi ma'na ismihi al qawi, maka di sini ya makna dari namanya al qawi, Allah yang maha kuat. Illa annahu ablagul makna, ya, akan tetapi nama al qawi ini lebih ablag. Ini lagi sulit nih kita definisikan. Dia maknanya lebih secara makna, lebih dalam secara makna. Ya, daripada sekedar kuat. Fa huwa yadullu ala anna quwwatahu, maka nama ini menunjukkan ya, bahwa kekuatannya subhanahu wa ta'ala la tatanaqasu fayahinu au yaftur. Ya. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala ini la tatanaqas, tidak berkurang. Fayahinu, maka kalau sudah berkurang dia menjadi yahin, ya, yahin, wahana yahinu, jadi lemah, au yafturu, atau menjadi putus, futur, putus di tengah jalan, tidak demikian. Nah, ismihil kawi bimakna ya bimakna makna majrur ismi wahu mudaf ismi ismi mudafun ilaih wahu mudaf ha mudafun ilaih kemudian al kawi bimakna ismihi al kawi dia tabi dari ismihi nah badal. Iya. Hah? Nah, badal. Iya. Wa ammal matin ya adapun matin maknanya apa fahuwa ismun lahu minal matar maka itu adalah nama dari Allah itu mat al matana apa maknanya matana qad fasarahu ibnu abbasin ibnu abbas telah mentafsirkannya ya matana itu maknanya apa asyadid sangat dul kuwatil matin berarti yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Nah. Iya. Qala rahimahullah taala. Sudah ini berarti selesai ya Razak. Masuk berikutnya. Wa qawluhu laysa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir wa qawluhu innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira ya na'am ini berarti ada apa nih pembahasan tentang apa ini penafian dari at-tamtsil dan tasybih bagi Allah Subhanahu wa taala dan juga innallaha ni'ma ya'idukum bi innallaha kana sami'an basira berarti ini juga pengisbatan sifat sama dan nama sami maupun basar dan nama ya al basir nah ya qawluhu laisa kamitslihi syai'un ya tidak ada kamitslihi syai'un tidak ada sesuatu apapun syai'un sesuatu apapun itu isim laisa muakhar kamitslihi ni khabar laisa kaf tasybih yang serupa mislihi yang serupa semisal ya dengannya wa huwa samiul basir dan dia Allah lagi maha mendengar ya lagi maha melihat nah ya kemudian ya innallaha ni'ma ya'idukum bih ya sesungguhnya Allah memberikan pengajaran kepada kalian innallaha kana sami'an basira sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat nah padahal sudah baca berikutnya ngopal sifatas kenapa antum mansub ana enggak ada di ana itu enggak ada judulnya ayo lanjut enggak ada harusnya kan sifatah sifatah sam'i wal basar Nah, apa irobnya isbat? Nah, apa irobnya isbat, Mas Imam? Lah, kok maful semua sih? Pak Adri? Hah? Jadi mana? Menunjukkan dalla ya dulu, memangnya itu fi'il mutadi. Dia fi'il lazim. Ya, dia memutadikan maf'ul biwasilah harfu jar. Ya. Dengan harfu jar. Ya. Jadi apa i'rabnya? Fa'il. Fa'il. Dalla isbatu. Nah. Dalla isbatu bimasai sab'i wal basari lahu. Subhanahu ba'da misli al ada annahu laysa al-muradu min nafyil matali misli nafyis sifati nafya ala annahu laysa al-muradu min nafyil misli nafya. Paham ya i'rabnya nafya? Nah, terus la bitasdidal nah idda'i mu'attilah la idda'i yadda'i fil mudhari mengklaim mengaku-ngaku nah fa'il mu'attilah wa ya'a wa Qasad apa? Qasada yaksidu qasdan muta'addi. Qasada apa? Fa'il dari qasada itu. Udah ini kan apa domir ayat tadi. Ya. Terus innama qasada bi nasya ayyakuna ma'hu syari'un au ma'hu ibadati wa ta'limi kama yastahiq al ibadata, enggak mungkin yastahik fi'il jadi mudhof. Nah, ya kan? Walam qasada, tadi anak kasih fi'il mudhofnya apa? Yaqsidu. Qasada yaqsidu. Sifati berapa nilai? Nah, tenang antum, konsentrasi. Nah. Terus kalau taklim ada yaknya, taklim masdar, taf'il. Nah. Ini juga masdar, tapi masdar dari wazan yang berbeda. Tafa'ala, ya tafa'alu. Apa masdarnya? Tafa'ul. Berarti takallama, ya takallamu. Ala qalbihi wa takallumihi. Naam. Bi-usulihi wa takallumihi wa usulihi. Wa ru'yati al-mu'minina lahu jahratan. Hal i'rabnya. Di absar. Di absar ini kama taru syamsa wal qamara fi sahbi. Naam. Sudah cukup. Ya. Paham nopal? muakhadatnya tadi. Yang lain ya, kalau baca ya simak ya. Siapa tahu nanti ada tanya kan. Qauluhu kalaisa kamitsli syai' ila akhir, dalla isbatu sifatis sami'. Maka isbat, penetapan dua sifat, yaitu as-sama' dan basar, dan basar, penetapan dua sifat, yaitu sama' dan basar, itu menunjukkan, dalla, difa'il, menunjukkan, lahu, baginya, bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ba'dan nafil misli anhu, setelah menafikan, ya, yang serupa, semisal dengannya, ala annahu, ya, laisa al-muradu min nafil misli nafya sifati. Ya, yaitu menunjukkan kepada bahwa bukanlah maksud dari menafikan keserupaan itu menafikan sifat. Bukanlah maksudnya demikian. Ya, maksud dari penetapan dua sifat as-sama' dan basar, maksudnya bukanlah menafikan, ya, menafikan sifat. Nah, ya. Kan seolah-olah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa, tidak ada sesuatu apapun serupa semisal dengannya. Nah, selain Allah, si Allah makhluk, makhluk bersifat, ya kan? Seolah-olah nanti Allah kalau begitu enggak punya sifat. Kan begitu yang dipahami oleh Jahmiyah. Jahmiyah kalau begitu Allah enggak punya sifat. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa semisal dengan Allah, sedangkan kita memiliki sifat. Kalau Allah diberi sifat, berarti serupa dengan kita. Nah, berarti Allah mesti dihindarkan dari sifat. Ini kata Jahmiyah. Ya. Kama yadda'i dhalika al-mu'attilah. Sebagaimana kaum mu'attilah mengklaim demikian. Mu'attilah itu dari kata yang orang-orang yang menolak. Mu'attil. Ya. Wa yahtajuna bihi batilan. Dan mereka berdalil dengan ini dengan cara yang batil. Nah. Bal muradu isbatu sifati ma'a nafyi mumasilatiha ma'a mumasilatiha ma'a mumasalatiha mumasalah lisifatil makhluqin. Bahkan yang dimaksud dengan ayat ini adalah isbatu sifat, penetapan sifat-sifat, ya, disertai dengan menafikan mumasalatiha, menafikan yang keserupaan dengan Allah yang serupa dengannya di sifatil makhlukin, dengan sifat-sifat para makhluk. Nah. Mu'atilah itu kan nisbah, itu kan jamak kaum, ya, yang mentaktil sifat-sifat Allah. Kaum yang mentaktil sifat-sifat Allah seperti Asy'ariyah, pengikut Abul Hasan Al-Asy'ari. Ya, Mu'tazilah pengikut, ya, Bishr bin Maris, Bishr bin Giyas al-Marisi. Man haula rijal au nisa? Rijal. Asy'ariyah, Asy'ari, pengikut Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian ditakbir dengan Asy'ariyah. Aslinya mereka apa? Rijal au nisa? Rijal, berarti begitu. Cara makna. Begitu. Saya dipaham sini. Ya. Nah, mati di sini sekarang. Terus. Berkata Ibn Qayyim. Di kitab beliau ini ya. Di Ghazatul Lahafan. Ya, firman Allah laisa kamitsli syai' innama qasada bihi nafya ayyakuna ma'u syarikun au ma'budun. Sesungguhnya yang dimaksud dengan ayat ini, ialah Allah memaksudkan ayat ini ialah menafikan adanya syarik, adanya sekutu ma'ahu pada Allah, bersama Allah. Au ma'budun, atau menafikan adanya ma'bud, sesuatu yang diibadahi. Yastahikul ibadah, yang berhak untuk diberikan ibadah. Wa tanzim, dan diagungkan. Wa ta'zim, dan diagungkan. Kama yaf'aluhu al-musyabbihu. Sebagaimana kaum musyabbihun, orang-orang yang menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, telah melakukannya, dan juga kaum musyrikun. walam yaqsid bihi, dan Allah tidak memaksudkan menunjukkan dengan ayat ini nafya sifati kamali. Ya, tidak memaksudkan, tidak menunjukkan peniadaan sifat-sifat kesempurnaannya, wa uluhi, atau menafikan ketinggiannya, ala khalqihi, di atas makhluknya, wa takallumihi, atau menafikan sifat berbicaranya, bi kutubihi, dengan kitab-kitabnya, wa takallumihi li rusulihi, atau menafikan sifat-sifat bicaranya kepada para rasulnya, wa ru'yatil mu'minina lahu, atau menafikan ya kaum mukminin melihatnya nanti jahratan, secara jahrah, secara detail, terang benderang, bi absarihim, dengan mata-mata mereka para makhluk, kama tara asy-syamsa, sebagaimana ya mereka melihat matahari, wal qamar, dan bulan, fis sahwi, di waktu cerah. Baik. Lanjut. Mas Imam. Al-Mudrik. Makna sami al-Mudrik. Itu dari kata idrak. Adraka yudriku. Isim fa'ilnya apa? Mudrik. Sami itu kan asli isim mubalaghah dari isim fa'il. Sami. Sami yasma'u. Sami. Sami asal adraka yudriku, mudrik ya, maknanya apa? Bi idrakil ihatah, itu menggapai, mengetahui seluruhnya ya. Mahma, bukan muhimma, mahma, lihat kalimatnya. Wala mahma khofatat. Latufat. Nah, makna sami, maha mendengar, adalah mudrik. Ya, mudrik maksudnya idrakul ihatah, menggapai cakupan yang luas. Sami berarti al-mudrik, yang mendapatkan, menggapai di jami'il aswat, seluruh suara-suara. Mahma khofat, mahma di sini walaupun khofat, khofata, wa mahma khofatat, khofata samar, ya khofata faala ya, ya. Nah, bahwa yasma'u sirra wa najwa, itu Allah yang mendengar yang rahasia maupun yang ya mendengar asir, suara yang pelan, wa najwa, suara bisik-bisik, bisam'in, dengan pendengaran, wa huwa sifatun, dan dia adalah sifat, la yumathilu asma'a khalqihi, yang tidak menyerupai pendengaran makhluknya. Pendengaran makhluk terbatas, sekian radius, belas meter aja, atau puluhan meter, sudah tidak mampu menjangkau. Dan makna basir, al-mudrikul li jami'i ru'iyat, yaitu yang menggapai seluruh apa namanya mar'iyat, li jami'il mar'iyat, ya segala sesuatu yang dapat dilihat, minal ashkhas, baik berupa orang-orang, wal alwan, warna-warna, mahma latufat, walaupun latufat, apa makna latufat, walaupun itu lembut, au ba'udat, ataupun itu jauh, fala tu'assiru ala ru'yatihi al-hawajizu wal-astaru. Ya. Kemudian kata beliau, fala tu'assiru, maka tidak memberikan pengaruh kepada penglihatan Allah, ya, tidak dapat memberikan pengaruh. Ini hawajiz itu fa'il. Hawajiz itu fa'il. Hawajiz maupun astar, astar penutup, ya, atau hawajiz pencegah. Maka pencegah-pencegah maupun yang menutup-menutup tidak akan dapat memberikan pengaruh kepada ru'yah Allah, penglihatan Allah. Wa huwa min fa'ilin, itu ini dari kata fa'il, sami, basir, bima'na muf'il, yang maknanya al-musmi. Wa huwa dallun ala subuti sifatil basir, ya, mubsir, itu yang menunjukkan kepada penetapan sifat basir, sifatil basar, sifat melihat. Lahu bagi Allah Subhanahu wa taala al-wajhul ladzi, yang ini menurut sisi yang alladzi yaliqu bihi, yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, subowo. Wa Abu Dawud fi sunanih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qara hadhil ayata. Nah, uduni ala yaminihi, kalau dia ana yaminihi, ya nam sahih, ya sahih juga. Ya terus Fa'ilun khati'un. Fa'ilun a'ma ya'lamu biwujudi sama'i wala ya'roha. Fal'asamu, orang butuli. Fal'asamu ya'lamu biwujudi aswati wala yasna'uha. Nah. Ya. Sampai mana tadi? Rawa Abu Daud, Imam Abu Daud meriwayatkan di sunannya dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW membaca ayat innallaha kana samian basira fa wada'a ibhamahu ala udhunih. Maka Nabi meletakkan, ya, jempolnya, ibhamnya, apa namanya? Jempol, ibu jari ke telinganya. Wallati taliha ala yamini. Kalau antum apa bunyi? Wataliha itu. Wallati taliha ala ainihi. Kemudian beliau menyambungnya ke apa namanya? Matanya. Innallaha sami' basira, ya. Berarti hakiki sifat, hakiki sifat sama sifat basar. Wa makna hadis, wa makna hadis, maka makna hadis ini, ya, kalau dapat mendapat yang lain, wa asyara, dia mengisyaratkan gitu, ya, dalam mendapat yang lain. Kalau asyairah mentakwil hadis ini, ya, maknanya apa? Ilmu. Ini ilmu. Dan makna hadis ini Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar dan melihat, wa yara bi ainin, melihat dengan mata. Nah. Ya. Mata Allah beda dengan mata kita ya. Fa huwa hujjatun ala ba'd al-asy'irah, maka inna hujjah bagi sebagian asy'irah, asy'irah alladzi yaj'alunahu sam'ahu, yaitu yang mereka menjadikannya, menjadikan pendengaran Allah ilmahu, sebagai ilmunya, bil masmu'at, dengan sesuatu yang didengar, wa basarahu, dan mereka menjadikan basar Allah, penglihatan Allah ilmahu, itu sebagai ilmu Allah yang ya yang mubisarat, yang apa yang dapat dilihat. Wa huwa tafsirun khati, maka ada tafsir yang keliru. Fa innal a'ma ya'lamu bi wujudi sama, karena orang buta aja tahu akan adanya langit, gitu kan. Wal asam, dan orang tuli tahu bi wujudi aswat, adanya suara. Wala yasma'uha, tapi dia tidak mendengarnya. Yang tadi wala yaraha, dia tidak dapat melihatnya. Gitu. Kalau Asy'ariyah mengatakan innallaha sami', Allah enggak punya telinga, yang dimaksud adalah Allah mengetahui. Innallaha basir, Allah enggak punya mata, yang dimaksud adalah Allah mengetahui. Loh gimana? Ya, orang buta aja tahu. Orang buta tahu, ya. Ya. Ada laut enggak di dunia ini? Ada. Pernah lihat? Enggak. Tahu di mana? Ya tahu. Pernah dengar cerita? Ada langit enggak? Ada. Pernah lihat? Ada yang hujan enggak? Ada. Dari mana merasakan? Pernah lihat? Enggak. Kalau begitu kok kamu bisa mengisbat adanya hujan, adanya langit, adanya laut, gak pernah lihat? Nah, sama seperti ini juga kita tanyakan ke Asy'ariyah ya. Ke Asy'ariyah. Ya Allah, kalau mengetahui aja gak punya pendengaran, gak punya penglihatan, sama kayak tadi. Ya, maka mesti ini ditetapkan. Baik. Ya subhanakallah bihamdik. Syadalah ilah nyantah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.